lembar buku harianku hanya tertulis tentang dirimu. Bahkan setiap waktu aku pun selalu memikirkanmu. Namun masih saja kau sakiti, kau permainkan perasaanku. Belum cukupkah pengorbananku?